Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-din kullih. Wakafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada kita sehingga tubuh kita ini, jasad kita ini mau bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk sejenak untuk mendengarkan dibacanya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini dihitung ribab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu kedatangan waktu salat Isya. Karena memang Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kokohkan kesabaran kalian. Warabitu, dan ribatlah kalian. Dan di antara ribat yaitu berjalan ke masjid, melangkahkan kaki, salat, menunggu qomat, menunggu salat satu dan yang lainnya termasuk ribat. Begitu juga menjaga perbatasan antara daerah kaum muslimin dan orang kafir, ini juga termasuk riba. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang menang, menjadi orang yang beruntung. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk berzikir kepadanya, beribadah dan bersyukur kepadanya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir yang mudah, tafsir Al-Qur'an yang berjudul Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamin Mannan. Kita masih membahas atau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Yang kemarin kita sudah baca sebagiannya. Dan sampai firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang wasata. Ada yang masih ingat apa makna wasata? Kang Reddy? Asal kalian ada umat yang wasata. Apa itu wasata? Hah? Apa? Tengah-tengah. Kata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, wasata ay adlan khiyaran, umat yang adil, umat pilihan, umat yang tengah-tengah, umat yang adil, umat yang terbaik. Di mana Allah menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ciri-ciri kalian wahai umat Islam, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah manusia dari perkara munkar. Dan tidak ada yang lebih ma'ruf daripada tauhid. Ini ciri-ciri umat terbaik. Umat ini mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia untuk ikhlas, ibadah hanya karena Allah, untuk Allah dan karena Allah. Mengajak manusia beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengajak mereka beramal soleh, yang ikhlas sesuai dengan sunnah. Melaksanakan salat, puasa, zakat, haji, ta'awun ala birri wattaqwa dan yang lainnya. Dan mencegah manusia, melarang manusia dari perkara yang mungkar. Dan tidak ada perkara yang lebih mungkar dibandingkan kesyirikan. Dan mencegah manusia dari kebid'ahan. Mencegah manusia dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ini ciri-ciri terbaik umat ini. Jadi umat Islam ini adalah umatan wasata, umat yang adil, umat yang tengah-tengah, umat pilihan. Adil dalam semua perkara. Dalam masalah Nabi, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Yahudi mencela para Nabi. Menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Bahkan orang-orang Yahudi membunuh para Nabi. Sebaliknya orang Nasrani ekstrim. Nabi dianggap Tuhan. Umat Islam tengah-tengah. Mereka tidak mencaci para Nabi. Bahkan mereka beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi Nabi tetap Nabi, bukanlah Tuhan. Karena dia makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia makhluk ciptaan Allah taala, maka tidak berhak diibadah. Dalam masalah makanan, tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nasrani gimana? Semuanya halal. Ini boleh, ini boleh. Yang penting masuk Nasrani surga. Dosamu kayak apapun, berbuat dosa kayak apapun, yang penting Nasrani masuk surga. Kenapa? Dosamu sudah ditebus dengan disalibnya Nabi Isa AS. Enaknya. Kamu berbuat dosa, kemudian yang nanggung Nabi Isa AS. Sehingga kacau. Dalam masalah apa lagi? Dalam masalah toharah. Umat Islam tengah-tengah. Tidak seperti Yahudi. Yahudi, kalau pakaian kena najis, maka air tidak bisa mensucikan sesuatu yang najis. Sehingga pakaiannya harus dibuang, ganti baru, buang, ganti baru. Nasrani, gak peduli najis, gak ada yang najis. Habis kencing, pakaiannya kena najis, langsung ke gereja, langsung sembahyang. Nah, habis zina, langsung ke gereja. Habis minum khamar, langsung ke gereja, biasa. Nah, yang satu ekstrim masalah najis, sehingga merasa kamilah orang yang paling perhatian tentang permasalahan najis, jahil. Yang satu nggak peduli dengan masalah najis. Dan masalah apa lagi? Sikap mereka terhadap istri mereka yang haid. Orang Yahudi kalau istrinya haid, istrinya dimasukkan kandang, nggak boleh masuk rumah. Orang Nasrani, istrinya haid, didatangi, berhubungan badan dengan istrinya sedang haid, nggak ada yang najis, halal semuanya. Umat Islam tengah-tengah, ketika istrinya haid, tetap dalam rumah, tetap berinteraksi, tetap boleh bersenang-senang menciumnya atau yang lainnya, selama tidak berhubungan badan, tidak memasukkan timbak ember ke dalam sumur. Paham maksudnya kan? Boleh. Tengah-tengah. Dalam semua perkara Islam itu tengah-tengah. Karena memang ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, umat yang adil. Dan di tengah-tengah umat yang adil ini, atau Islam ini adalah umat yang tengah-tengah di antara sekian agama di seluruh dunia, yang tengah-tengahnya adalah umat Islam. Ada yang nyembah dewa, nyembah jin, tapi dinamakan dewa lah, Brahma lah, segala macam lah. Ada yang nyembah matahari, nyembah bintang, bulan, orang soleh, binatang dan lainnya. Umat Islam beribadah kepada pencipta manusia. Dan ternyata di tengah-tengah, di mana Islam ini adalah umat yang tengah-tengah, ada yang lebih tengah-tengah lagi. Di tengah-tengah umat Islam ini, ada generasi tengah-tengah lagi. Dan tidak ada yang lebih tengah dari mereka. Siapa mereka? Para salafus soleh. Para sahabat. Nah, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, para salafus soleh. Yang Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasinya sahabat. Ini para salaf. Yang Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho pada mereka. Dan siapa mengikuti mereka? Allah ridho pada mereka. Nah, ternyata di umat ini mencela bahwasanya salafi itu teroris. La haula wala quwwata. Sebaik-baik generasi yang dipuji oleh Allah dari langit dalam Al-Quran. Yang turun dari langit ketujuh yang tinggi. Diucapkan dengan lisan Rasulullah yang mulia. Bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi salafus saleh. Para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khairun nasi qarni. Summa alladhi yalunahum. Summa alladhi yalunahum. Dianggap teroris. La haula wala quwwata illa billah. Dan di tengah-tengah umat ini ada yang menyatakan dakwah tauhid, dakwahnya seluruh para nabi, dakwahnya dari Muhammad, dianggap pemecah belah umat. Allahu Akbar. Padahal tadinya kita itu berpecah belah. Orang-orang jahiliyah dulu berpecah belah. Caci mencaci, bunuh membunuh. Maka Allah menyatakan wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kalian, ingat nikmat yang kami berikan kepada kalian itu loh, dulu ketika kalian sedang bertikai bunuh membunuh sampai 100 tahun perang saudara satu dengan lainnya. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan Allah jadikan kalian dengan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat sunnah, menjadi bersaudara. Saudara yang lebih kuat, lebih dekat, lebih akrab daripada saudara kandung. Orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirin, "Ayo ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Butuh makan ini, bagi-bagi. Kamu belum punya istri ya? Anda punya 4 nih. Suka yang mana? Nanti Anda ceraikan. Kemudian kamu nikah." Subhanallah. Nah, lebih dekat dari para saudara kandung. Perangkat yang menyebabkan mereka menjadi saudara adalah Islam. Dakwah tauhid. yang mengajak mereka beribadah hanya pada Allah, beribadah hanya pada Allah saja, memurnikan ibadah hanya karena Allah dan untuk Allah. Zaman sekarang dituduh dakwah pemecah belah umat. Luar biasa, zaman memang. Kata orang sekarang sudah tua. Zaman sekarang ini sudah banyak hal-hal yang terbalik. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Fitnah-fitnah yang sangat banyak. Maka untuk terbebas dari jeleknya fitnah, hendaklah kita bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu agar kita bisa melampaui, melewati berbagai macam fitnah dengan selamat. Kalau dengan kebodohan, khawatir salah dan berbicara. Dengan kejahilan, khawatir salah dan bersikap, salah dan berkeyakinan. Yang salah dikatakan batil, yang salah dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Maka bersemangatlah untuk talabul ilmi. Di tengah-tengah umat ini ada yang lebih baik, ada generasi yang paling baik, yaitu generasi para salafus saleh. Dakwah mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Orang yang mengikuti generasi para salafus saleh disebut dengan apa? Salafi. Di tengah-tengah umat ini menyatakan salafi itu suka mengkafirkan orang lain. Subhanallah. Ajaran yang paling rahmah, rahmatul lil alam, yang mana Islam ini adalah agama sebagai nikmat dari Allah, dikatakan suka mengkafirkan orang lain. Itu buktinya. Mengkafirkan bapaknya Rasulullah, mengkafirkan pamannya Rasulullah. Nah, bagaimana kalau memang tak? Kalau memang kafir, ya kafir. Kok tega mengkafirkan? Ya Rasulullah yang menyatakan demikian. Ketika ada di antara sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana tentang bapak saya yang sudah meninggal dunia dalam keadaan belum masuk Islam? Kata Rasulullah, dia finnar, dia dalam neraka. Sedih sahabat ini. Maka Rasulullah datang lagi menyatakan, bapakmu dan bapakku finnar. Bapakmu dan bapakku dalam neraka. Karena belum kena dakwah Islam. Kenapa sedih? Anaknya Nabi Nuh kafir. Oh, kalian dasar Wahabi mengkafirkan anaknya Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan. Dasar Wahabi mengkafirkan bapaknya Nabi Ibrahim. Ya memang disebutkan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim kafir. Karena orang-orang sufi ya, mereka suka mengkultuskan keturunan. Saya keturunan Nabi. Yang benar? Iya. Yang keberapa? Ke-37. Orang lebong. Tapi ngaku keturunan Nabi. La haula wala quwwata. Termasuk habaib. Habib-habib. Emangnya kenapa kalau keluaran Nabi? Jangankan yang ke-37. Anak kandung. Kalau syirik kekal mereka selama-lamanya. Paman Nabi. Yang baik terhadap Islam. Baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Membela Islam. Tetap finnar Abu Talib. Ketika dijawab Rasulullah, ya ammi, kul kalimat hajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah di sisi Allah Ta'ala nanti. Ayo ucapkan. Maka teman-temannya orang-orang kafir menyatakan, hey Abu Talib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Jangan. Bingung Abu Talib. Diulang lagi oleh Rasulullah. Diulang juga oleh orang kafir tersebut. Akhirnya mati dalam keadaan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia adalah orang satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang seharusnya di neraka yang paling di dalam neraka. Tapi menjadi di neraka paling atas. Tapi tetap kekal dalam neraka. Rasulullah sebutkan yang demikian itu. Ketika dia menggunakan terompa neraka mendidih otaknya. Itulah azab neraka yang paling ringan. Tetapi mereka mencari-cari aib salafi. Dia menyatakan salafi suka mengkafirkan kaum muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Salafi adalah orang yang paling sayang dengan kaum muslimin. Sekalipun mereka tegas menyatakan kebid'ahan dan kesyirikan mereka. Dinasehati. Nah, ketika kaum muslimin diserang orang-orang kafir, maka yang pertama sekali membela kaum muslimin adalah salafi. Di seluruh dunia demikian keadaannya. Nah, kena rasa cintanya. Mereka mentahzir saudaranya yang melakukan kesesatan, kebid'ahan. Bukan kena benci, kena rasa cinta. Supaya temannya selamat. Selamat dari an-nar. Selamat dari azab Allah. Sehingga dihati-hatikannya, ditegurnya, dinasihatinya, dimarahnya. Kena rasa kasih sayang. Inilah sebaik-baik generasi umat ini. Para sahabat. Maka Allah menyatakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti mereka beriman, faqad ihtadaw, kamu dapat hidayah. Kamu akan dapat hidayah kalau beriman seperti mereka, seperti para sahabat saleh, maka kita berupaya mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul supaya memiliki keimanan seperti mereka. Beribadah seperti ibadah mereka, berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Karena Rasul menyatakan, "Nam seluruhnya umatku terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka illa wahidah kecuali satu. Siapa yang satu? Al-jamaah. Siapa jamaah? Ma'ana alaihil yaum ashabi. Siapa saja yang seperti aku dan para sahabatku pada hari ini, dialah jamaah. Yang akidahnya seperti aku dan para sahabatku pada hari ini. Yang ibadahnya, sholatnya seperti aku dan para sahabatku. Yang puasanya seperti aku dan para sahabatku. Keyakinannya dan yang lainnya seperti aku dan sahabatku. Dialah al-jamaah, satu-satunya kelompok yang selamat. Mereka lah ahlus sunnah wal-jamaah. Dengan nama lain, ahlul hadis. Dengan nama lain, firqatun najiyah. Kelompok yang selamat dari neraka. Dengan nama lain, ta'ifatul mansurah. Kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah SWT. Semuanya ada dalil-dalilnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang Allah jadikan kita ini umat Islam, kaum muslimin, umat wasata. Tinggal kita bersyukur mengikuti generasi yang paling tengah, yaitu generasi para salafus soleh. Yang kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 60 berapa? 63. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wasyuhada. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat adalah para nabi yang berdakwah dan dakwah tauhid. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Di antara orang yang jujur yaitu Abu Bakar Siddiq. Aisyah as-Siddiqah. As-Siddiqah. Wasalihin, orang-orang soleh. Dan para sahabat adalah orang-orang soleh semuanya. Orang yang udul, orang-orang yang adil. Udul. Seluruh sahabat adalah udul. Adil. Nah. Yang mereka beramal dan amal sesuai dengan sunnah Rasul. Amalan soleh adalah amalan yang ikhlas dengan Allah Ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasul. Para sahabat adalah orang-orang soleh. Yang beramal sesuai dengan sunnah Rasul. Wasyuhada. Dan orang-orang yang mati syahid. Dan rata-rata para sahabat mati syahid. Karena mereka berjuang dan harta mereka dan nyawa mereka dan jiwa mereka untuk membela agama Allah Ta'ala. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kita berdoa kepada Allah. Setiap rakaat dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah berikan taufik. Inilah jalan yang lurus. Jalannya para salafus soleh, ahlus sunnah wal jamaah. Jadilah salafiyun, jadilah salafi. Ini jalan yang lurus. Ternyata kalian membenci salafi. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau saja kamu tahu siapa itu salaf, enggak mungkin kamu caci maki salafi. Karena Rasulullah menyatakan, khairus salaf ana, kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, sebaik-baik salaf adalah aku. Apa kamu akan menyatakan Rasulullah teroris? Apa kamu akan menyatakan bahwasanya salafi itu Rasulullah adalah orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin? Apa kamu akan menuduh para salafi itu adalah orang yang suka mengkafirkan pemerintah? La haula wa la quwwata illa billah. Ahlus sunnah salafi itu tengah-tengah dalam semua perkara. Karena mereka mencontoh umat yang tengah-tengah, yaitu para salafus soleh. Tengah-tengah sikap mereka terhadap pemerintah, tengah-tengah antara khawarij dengan sufi. Orang-orang khawarij menyatakan pemerintah itu kafir. karena tidak berhukum dengan hukum Allah katanya, terutama Indonesia. Ini pegawai negeri kafir, pegawai-pegawai semuanya kafir, TNI kafir, Polri kafir, semua kafir. Nah, sampai mereka bingung, akhirnya dirinya sendiri dikafirkan. Seperti saya kutub, lah bingung, lah kamu haji mesti harus bekerja sama dengan pemerintah, kerja sama dengan pemerintah, kafir. Akhirnya dia yang jadi pembimbing haji, kafir. Gurunya, ustadznya ikut haji juga, karena ikut jemaah dia, kafir. Akhirnya kafir, semua orang dikafirkan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sesat. Ekstrim mengkafirkan pemerintah. Sebaliknya orang-orang sufi, ekstrim. Menjilat pemerintah, semuanya benar. Dibela-bela pemerintah, gak peduli benar atau salah. Ahlussunnah tengah-tengah. Tidak mengkafirkan pemerintah. Terhadap perintah pemerintah diikuti selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau perintah pemerintah pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, la ta'ata bi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk ini yang konsekuensinya bermaksiat kepada Allah. Siapapun Anda, kami tidak akan mentaati Anda kalau perintahnya maksiat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kami tidak memberontak. Karena Anda adalah pemerintah kami, pimpinan kami, kami sami'na wa ata'na. Tengah-tengah. Dan semua perkara. Dan masa ahlul bait, ahlus sunnah tengah-tengah. Tidak ekstrim seperti Syiah yang mengkultuskan Hasan Hussein. Tidak seperti orang Khawarij yang ingin membunuh ahlul bait dan lainnya. Ahlus sunnah tengah-tengah. Dan semua perkara ahlus sunnah as-salafi ini tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Umatan wasatah, yaitu kamilin. Umat yang sempurna. لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia. بِسَابِ عَدَلَتِهِمْ wa hukmihim bil qist yahkumuna 'alan nas min sayri ahli al-adyan. Disebabkan umat Islam ini adalah umat yang tengah-tengah, maka dia menjadi saksi bagi manusia dan dia menghukumi seluruh agama. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dari Jabir bin Abdullah atau kama qala, yang secara makna menyebutkan bahwasanya pada hari kiamat nanti umat ini akan berkumpul bersama nabinya masing-masing. Dan Allah akan tanya kepada para nabi tersebut, apakah kalian menyampaikan risalahku? Nabi Nuh ditanya oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh menjawab, aku sudah sampaikan risalahmu ya Allah. Aku sampaikan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini seluruh rasul dakwahnya dakwah tauhid. Seluruhnya. Tanpa kecuali. Karena pengikut Nabi Nuh cuma sedikit, maka kaumnya menyatakan, belum ya Allah. Nabi Nuh belum menyampaikan risalah tauhid kepada kami. Maka Allah tanya lagi kepada awak kamu secara makna. Wahai Nabi Nuh, siapa saksi kamu bahwa kamu telah mendakwah dakwah tauhid? Maka Nabi Nuh menjawab, saksiku adalah Rasulullah SAW dan umatnya. Loh, kok bisa? Karena Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian wahai Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Nah, umat Nabi Muhammad menjadi saksi bagi manusia dan umat Islam ini menjadi saksi bagi seluruh agama yang lain. Nah, menjadi saksi bagi seluruh agama yang lainnya. Disebutkan juga dalam riwayat. Tadi bukan riwayat Hakim ya. Disebutkan dalam satu riwayat. Bahwasanya Rasulullah pernah berada di suatu daerah. Di Bani Maslamah. Bani Salamah. Rasulullah tiba-tiba ada jenazah lewat. Dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, ini adalah sebaik-baik jenazah. orangnya tuh bagus, baik, wasodoko, lisannya bagus, akhlaknya bagus. Apakah kamu juga mempersaksikan yang demikian itu? Maka ada di atas menyatakan, kalau masalah yang tersembunyi, masalah lain kami gak tahu ya Rasulullah. Tapi zahirnya, iya, ini baik. Nah, wajabat. Tau-tau lewat lagi di jenazah yang lainnya. Lewat. Ya Rasulullah, ini orang jelek ya Rasulullah. Lisannya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan yang lain-lainnya. Kalian mempersaksikan yang demikian itu. Ya, zahirnya ya Rasulullah. Kalau batinnya tidak tahu kami. Kalau zahirnya memang nampak jelek ucapannya, lisannya kami tahu. Wajabat. Para sahabat bertanya, apa maksudnya wajabat ya Rasulullah? Ya. Kalian mempersaksikan orang yang pertama tadi adalah orang yang baik. Maka aku katakan wajabat. Mesti orang ini akan masuk dalam surga. Yang kedua, kalian katakan dia adalah orang jelek. Saya tanya kepada kalian, zahirnya demikian. Ya udah, wajabat. Dia masuk dalam neraka. Kenapa? Kalian, wahai para sahabat, adalah syuhada Allah. Saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Disebutkan juga dalam riwayat Muslim, tadi riwayat Bukhari, insyaallah, kemudian Nabi Muslim juga demikian yang hampir semakna, bahwasanya Umar bin Khattab juga melakukan persis sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Dan mendatangi suatu daerah yang sedang ditimpa musibah berupa penyakit menular. Datang ke sana, maka lewat jenazah satu meninggal. Orang menyatakan, para sahabat menyatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, orang itu elok nian, akhlaknya bagus, ucapannya, ibadahnya, sedekahnya, di segala macam. Wajabat. Kemudian lewat lagi, ada yang meninggal lagi. Lewat lagi di depan Umar bin Khattab. Wah, yang ini jahat ucapannya, perbuatan segala macamnya. Kata Umar, wajabat. Ya Amirul Mukminin, apa maksud kamu wajabat? Ceritalah Umar tentang riwayat hadis yang kita baca tadi. Nah, pernah Rasulullah menitipkan demikian ini. Kenapa? Karena kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian pernah enggak dengar kayak gitu? Kalau ada yang meninggal di masjid-masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang meninggal ini orangnya baik apa? Baik. Benar gak? Baik. Hah? Benar? Nah, ada gak yang pernah ngomong? Enggak, jelek. Gak ada? Nah, benar gak kayak gini? Allah al-Misra'at. Kalau para sahabat dahulu menyatakan demikian, mereka sebagai saksi karena memang mereka adalah generasi terbaik umat ini yang Allah puji, mereka sebaik-baik generasi yang Allah ridho pada mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang telah mendahului kalian dalam keimanan, keislaman, dari kalangan muhajiri dan ansor, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka, dan mereka pun ridho pada Allah Ta'ala. Ini para sahabat soleh, para sahabat yang Rasul menyatakan kuntum khairu ummah, kalian wahai para sahabat, langsung ayat ini di depan mata mereka. Kalian adalah sebaik-baik generasi yang dimunculkan di tengah umat ini. Rasul menyatakan khairun nasi korni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Mereka para sahabat. Lah kalau Pak Yai, kalau Pak Ustadz yang tadi ngomong, jenazah ini baik apa baik? Baik apa enggak? Baik apa baik? Baik. Lah kamu ini, siapa? Nah, kemudian yang kamu ngomong baik, kamu tahu betul dia itu baik. Kok berani menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwa dia baik? Kamu kenal. Sekarang ini banyak orang-orang bayaran. Dikasih amplop terhadap. Pernah kan? Saya gak cerita namanya. Karena soal penyanyi tak kenal. Kemudian minum khamar, nyopir, tabrakan, meninggal. Keluarganya kena banyak uang dari hasil nyanyinya, kasih amplop bagi-bagi supaya rame. Lebih daripada 40 orang. Supaya dapat syafaatnya. Baik, baik. Kenal aja enggak? Ya. Berani menjadi saksi. Yang berhak menjadi saksi itu harus orang adil. Karena yang namanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, artinya adil. Harus adil. Orang yang bisa menjadi hakim adalah orang yang adil. Yang berilmu. Yang berhak memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia harus orang yang adil. Yang berhak berfatwa orang yang adil. Orang yang bodoh enggak boleh. Yang benar yang ini, yang menang salah itu. Yang salah yang ini dan yang itu. Dan fatwa dalam menghukumi, dalam menjadi saksi, ini hanya orang yang adil. Nah, maka enggak bisa kita mencontoh-contoh. Oh, baik-baik enggak bisa. Nah, karena kita bukan sebaik-baik generasi. Banyak di antara kita, kiai saja enggak ngerti Shiratal Mustaqim itu apa. Banyaknya di antara kita yang sudah NAM, sudah SAG, sudah apa lagi? S1, S7, ya. Tapi enggak mengerti Shiratal Mustaqim. Sehingga mereka tidak menempuh jalan para salafus saleh. Mereka melakukan kebid'ahan, justru mengajak manusia melakukan kesyirikan, ya kan? Yang justru mengajak manusia ke acara kebid'ahan dan kesyirikan justru kebanyakan para Pak Haji, Pak Ustaz yang punya pesantren. Ayo kita ziarah ke Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Siapa? Para Haji, Haji Pak Ustaz kan? Ayo kita mengadakan acara peringatan ini, peringatan itu. Siapa? Mereka. Berarti mereka la ya'rifuna al-haqqa. Mereka tidak mengetahui mana yang hak. Nah, apakah persaksian ini kita akan benarkan? Nah, syaratnya orang yang bisa memberikan saksi harus orang yang adil, yang berilmu. Nah, kalau para sahabat bersaksi, Rasulullah benarkan. Wajabat. Karena mereka orang yang adil, berilmu para sahabat. Sedangkan orang-orang zaman sekarang ini banyak jahil. Tidak mengerti al-haq. Masih melakukan kesyirikan. Masih melakukan kebid'ahan. Sehingga gak bisa kemudian baik. Tahu dari mana kamu? Kamu yang ngomong saja belum baik. Apalagi yang meninggal tadi, gak sholat. Enggak. Ke masjidnya ketika meninggal aja. Selama hidupnya gak pernah ke masjid. Ketika meninggal dibawa orang ke masjid. Cuma itulah. Nah, disolatkan dari masjid. Iya, Pak Dari. Banyak saksi. Nih, dia saksi hidup. Mudah-mudahan adil. Wajabat. Maka yang wa'atikillah. Azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka syarat orang yang menjadi saksi harus adil. Karena makna wasata yaitu adil, berilmu. Barakallahu fikum. Naam. Kita secara singkat saja ya. Biasanya kita baca matan-matan ini secara sempurna. Sekarang secara makna saja. Nah. Wafiha, maka dalam ayat ini terdapat syarat orang yang adil bisa menjadi saksi, bisa menjadi bisa memberikan fatwa dan yang lainnya. Dalam tiga hal tadi, dalam masalah menjadi saksi, menjadi hakim, memberi fatwa harus orang yang adil, yang berilmu. Di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah au kama qala, umatku ini tidak akan bersatu dalam kesesatan. Umat Islam ini, persaksian umat Islam secara menyeluruh itu bisa menjadi hujjah. Maka dalil hujjah kaum muslimin yaitu Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat. Dalilnya mana? Ya ini dalilnya. Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan-nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, yang adil, umat pilihan yang menjadi saksi bagi manusia. Berarti persatuan umat Islam seluruh dunia tanpa perselisihan itu bisa menjadi hujjah. Kalau individu enggak. Nah, Begitu juga para sahabat, individu enggak bisa. Tapi kalau kesepakatan para sahabat, bisa dijadikan hujjah. Karena mereka enggak mungkin bersatu dalam kesesatan. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dari ayat ini. Nah, kemudian Allah menyatakan, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ dan tidaklah kami menjadikan kiblat itu yang dulu kalian berada di atasnya kecuali agar kami mengetahui, dan memang kami sudah maha mengetahui, kata Allah, memang kami sudah tahu, dan agar kami mengetahui mayyatabi'ur rasul, siapa di antara kalian yang akan ikut rasul, yang mengikuti rasul. Nah, mimma yang qalib ala aqibai, dan siapa di antara kalian yang berpaling ke belakang. Permasalahan kiblat, tadinya Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah berupaya menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ketika hijrah ke Madinah, menghadap Baitul Maqdis otomatis membelakangi Ka'bah. Rasulullah berdoa kepada Allah. Enggak kemudian, ini kan bid'ah hasanah. Ya, ngadap kiblat aja lah, langsung ngadap. Enggak berani Rasulullah. Nunggu ada perintah. Karena yang namanya ibadah itu ada tauqifiyah. Artinya berhenti sampai ada perintah. Berhenti sampai ada dalil. Ustaz-ustaz sekarang, oh ini hasanah, bid'ah hasanah. La haula wala, lancang luar biasa. Rasul saja tidak berani mengadakan acara-acara baru dalam Islam. Harus ada dalilnya. Doa dulu pada Allah, baru turun ayat. Sekarang silakan kamu hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, baru pindah. Dan sholat pertama kali menghadap Ka'bah setelah hijrah ke Madinah, yaitu sholat Asar. Sampai ada sahabat yang berteriak, disebutkan dalam Imam Muslim juga insya Allah, disebutkan bahwasanya ketika sahabat ruku, ada yang disebutkan juga dalam keadaan sujud, ada yang disebutkan, ada sahabat yang menyatakan, telah turun dalam malam ini perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Dan sahabat tahu siapa yang berbicara tadi. Dan dia yakin nyu'udul, seorang yang adil. Dia mengerti itu seorang si A. Yang dia adalah adil. Langsung dalam keadaan ruku, langsung balik arah. Dalam satu sholat, sholat asar, setengah dua rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, setengah menghadap Masjidil Haram. Karena ayat baru itu turun. Kita sebutkan orang yang dia kenal, karena memang tidak boleh kita mengikuti perintah tanpa mengerti siapa dia. Seperti kita lihat sekarang ada fatwa kiblat bulan ini bergeser ke arah barat tambah 5 derajat. Hancurkan masjid, depan masjid pindah. Berapa bulan lagi? Pindah lagi, hancurkan lagi, pindah lagi. Subhanallah. Kamu tahu jenis siapa yang ngomong ini? Apakah orang yang adil? Yang ilmunya dipercaya? Nah. Bukankah Allah menyatakan, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan seterusnya. Allah itu adalah Rabb, pencipta, penguasa dua kiblat. Nah, barat dan dua timur. Kiblat itu ada antara. Nah, bulan ini sampai ini, sebelah sini. Bulan yang akan sebelah sini. Nah, gak perlu kita kemudian masjidnya geser sebelah sini, geser lagi sebelah sini. Gak perlu. Antara kurang lebih sekitar situ. Gak perlu kemudian dirubah. Kalau mau dirubah, ya tinggal jadanya aja digeser. Selesai. Gak perlu menghancurkan masjid. Buang-buang biaya. Masih banyak kaum muslimin yang membutuhkan dana, orang fuqara wal masakin yang butuh dibantu. Nah, makanya khawatirillah, kita harus tahu siapa yang berfatwa. Karena yang berhak berfatwa, yang berhak menghukumi, yang berhak menjadi saksi, hanya orang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan umat yang wasata, artinya yang adil, yang berilmu. dan adil. Nah, wa ma ja'alnal qiblat allati kunta 'alayha illa lina'lam, dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dulu kamu berada di atasnya kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram kecuali agar kami tahu siapa yang mau ikut Rasul dan siapa yang tidak. Orang yang beriman ada dalil sami'na wa ata'na. Perintah menghadap Baitul Maqdis sami'na wa ata'na. Perintah menghadap kiblat sami'na wa ata'na. Orang munafik, orang kafir, gimana bingung yang benar yang mana? Ngapain bingung? Dalilnya jelas kok. Sudah dirukhsah, sudah dihapus, sudah ganti, selesai. Orang-orang yang beriman tidak banyak komen, tidak banyak protes. Dan ketahuilah kehancuran Bani Israel, orang-orang sebelum kalian, karena banyak bertanya pada nabi mereka, waqtilafum ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisih para nabi. Kalau bertanya, bertanyalah untuk beribadah pada Allah, yang mencari petunjuk, mencari bimbingan, dan jangan banyak menyelisih Rasul. Jangan banyak melakukan perkara bid'ah. Kena hancurnya umat sebelum kalian. Banyak menyelisih nabi. Wa in kana lakabiratun illa alladziina hada Allah. Maka yang demikian ini berubahnya kiblat merupakan perkara berat. Kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Tidak berat. Tantangan. Nah. Apa ada dalilnya? Sami'na wa ata'na. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita baca sarahnya. Lebih komplit pada kesempatan akan datang insyaallah taala. Masih ada? Sudah masuk Ramadan belum? Minggu depan. Sudah. Belum. Masuk. Masih bisa. Nah, kalau masih kita ada taklim, kalau sudah masuk satu saat kita taklimnya sore ya. Buka bareng di masjid insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.